Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya muliakan. Mimbab la yashkurullaha man la yashkurun nas masuk dalam bab tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Maka mendahului, sebelum kita masuk pada pembahasan materi yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beribu-ribu atau penyampaian terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Bapak Bupati yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan tabligh akbar ini, Bapak Haji Zainuddin Hasan, yang setelah mendengarkan sambutan beliau, arahan beliau, saya jadi malu untuk berbicara di depan majelis seperti ini. Rasanya masih ingin saya mendengarkan sambutan beliau hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat ganda apa yang telah Bapak Bupati berikan kepada panitia secara khusus maupun kepada kaum muslimin secara umum di Kabupaten Bulukumba ini, dan lebih umum lagi kepada seluruh masyarakat termasuk kita ini yang merupakan tamu bagi masyarakat Bulukumba ini, dari sambutan dan dukungan beliau terhadap terselenggaranya acara ini, dan juga kepada kalangan pemerintah yang lainnya yang mungkin sekarang sudah tidak hadir lagi di majelis ini, tapi dalam pembukaan tadi hadir, dari Kejari, dari kepolisian, demikian pula sebagian dari anggota DPRD dan dari SKPD Kabupaten Bulukumba yang mungkin sekarang ini sudah menjadi mewakili pribadi, tidak mewakili jabatan-jabatannya lagi. Untuk semua dukungan dari pemerintah maupun masyarakat Bulukumba, kami ucapkan jazakumullah khaira katsira. Dan juga kepada panitia atas apa yang telah diupayakannya sampai terselenggaranya acara ini, sampai saya dapat duduk di hadapan saudara-saudara kaum muslimin sekalian ini. Juga kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan doa bagi mereka semuanya atas usaha yang mereka telah upayakan, kerjakan sampai terselenggaranya acara ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah taala memberikan taufiknya kepada acara ini, kepada panitia dan kepada peserta daripada acara ini sampai selesainya acara ini, dan memberikan perlindungannya, penjagaannya sampai semua peserta kembali ke rumah masing-masing. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya materi pertama dari tablik akbar kita di Kabupaten Bulukumba ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah, atau lebih spesifik lagi tuntunan praktis pengurusan jenazah. Tapi sebelum kita masuk pada praktek, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mukaddimah, pendahuluan, yang mudah-mudahan itu bisa lebih membuka wawasan berpikir kita tentang sempurnanya, tentang luasnya syariat Islam di dalam segala aspek kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan atau penyelenggaraan jenazah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya hikmah penciptaan manusia di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hikmah yang agung, yaitu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk tujuan mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah mengutus rasul-rasulnya, utusan-utusannya pada setiap umat, di mana setiap rasul itu akan menyeru, dan mereka telah menyeru kaumnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh-sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Apa suruhan mereka? Setiap rasul menyeru kepada kaumnya, "U'budullaha," beribadahlah kalian kepada Allah, "wajtanibut taghut," dan kalian jauhilah ibadah kepada taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang diibadai dari selain Allah taala dan dia ridha. peribadatan itu diberikan atau ditujukan kepadanya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus dari sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul, melainkan kami berikan wahyu kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, illa ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Maka setiap nabi dan rasul menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ucapan yang seragam yang disampaikan oleh setiap nabi dan rasul kepada kaumnya. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, yang kalian tidak memiliki ilah. Tiada sesembahan yang hak bagi kalian. Tiada sembahan yang benar bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada nabi dan rasul Allah yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Juga nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang sama, membawa tujuan yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya, membawa amanah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu risalah tauhid, risalah untuk mengesahkan, menunggalkan penghambaan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khataman nabiyyin, penutup dari para nabi, sebagai nabi untuk seluruh alam, dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir, sebagai nabi yang terakhir, yang artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun risalahnya kita telah fahami tadi, risalah mereka sama, membawa risalah tauhid untuk menyeru setiap pada kaum mereka masing-masing untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berbeda yang dibawa oleh Nabi Isa. Demikian pula berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik itu dalam thaharah misalnya. Demikian pula dalam syariat yang lain, termasuk di antaranya dalam syariat pengurusan ataupun penyelenggaraan jenazah. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang menghukumi, mengeliminasi syariat-syariat sebelumnya. Ada yang diluruskan, ada yang diperbaiki, ada yang disempurnakan, ada yang mengganti syariat yang telah ada sebelumnya, yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab yang membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa yang telah datang di hadapannya, yang telah datang sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya, dan sekaligus juga muhaimin, untuk menghukumi kitab-kitab yang telah datang sebelumnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk satu kaum saja, untuk orang Arab saja, atau untuk orang berkulit putih saja misalnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan kafatan lin-nas, untuk seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus menjadi membawa peringatan bagi manusia. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, "Ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah, utusan Allah ilaikum untuk kalian jami'an, untuk kalian seluruhnya." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara kekhususan, di antara keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersabda, "Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Adalah masing-masing nabi, setiap nabi sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus khusus untuk kaumnya saja. Diutus khusus untuk kaumnya saja. Tetapi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus ila an-nasi 'ammah, untuk seluruh manusia, untuk manusia secara keseluruhan. Hadis dalam sebuah lafaz, ila kulli ahmarin wa aswad, untuk semua orang berkulit merah maupun berkulit hitam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan karena Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nabi dan rasul, yaitu risalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, yang tidak ada lagi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima Islam untuk menjadi agama bagi umat yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala berfirman, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Hanyalah agama di sisi Allah al-Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selain Islam untuk menjadi agama bagi manusia. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam untuk menjadi agama baginya, barang siapa yang mencari selain Islam untuk menjadi agama baginya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia pada hari akhirat nanti akan termasuk, akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tatkala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, yang tidak ada lagi syariat setelahnya, maka tentulah syariat tersebut akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi syariat yang akan melengkapinya, yang menggenapkannya. Tidak ada lagi yang akan menggenapkannya. Maka tentulah dia merupakan syariat yang telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jemaah sekalian, kesempurnaan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah ridai Islam jadi agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah ridho Islam jadi agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Dan aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian. Dan aku telah ridho Islam jadi agama bagi kalian. Dan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah akan menunjukkan kebaikan pada setiap umatnya, pada umatnya masing-masing, segala kebaikan yang diketahuinya, sebagaimana mereka juga pasti telah menunjukkan bahaya dari segala kejelekan-kejelekan yang membahayakan mereka, karena hal ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya pada setiap umat untuk kebaikan manusia, memberi petunjuk kepada mereka, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nadin qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah ada nabi sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan haqqan alaihi, merupakan kewajiban atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang diketahuinya merupakan kebaikan untuk mereka, dan akan mengingatkan umatnya segala kejelekan yang diketahuinya akan merupakan kejelekan bagi mereka. Bahkan dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua telah sempurna, diajarkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dalam masalah i'tiqad, keyakinan saja, bukan dalam masalah cara beribadah saja, bukan dalam bermuamalah saja, tapi juga sampai kepada permasalahan akhlak, budi pekerti, moral, sampai kepada permasalahan adab, adab buang air, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC dengan kaki kiri, dengan membaca doa, keluar dengan kaki kanan, ada doanya. Makan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan, membaca basmalah. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau berkaitan dengan yang lebih besar seperti bagaimana menyiapkan jenazah kita atau mayat seorang muslim untuk diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti telah diajarkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika didatangi oleh seorang ahlul kitab untuk mengejeknya, untuk mencemoohkannya, untuk melecehkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu wasallam, karena diajarkan semuanya, karena lengkapnya, karena sempurnanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatunya kepada kalian, sampai adab buang air juga diajarkan. Nadanya mencemooh, menjelek-jelekkan. Ajaran apa bagi mereka, dalam bahasa mereka, ajaran apa itu? Semuanya diajarkan, biar sampai cara cebok juga diajar. Ternyata jemaah sekalian rahimakumullahu taala, Salman Al-Farisi bukannya merasa merasa minder, merasa malu, justru dia berbangga dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia benarkan, betul, Nabi kami sudah mengajarkan segala sesuatunya. Nabi kami ajarkan kepada kami untuk tidak istinja dengan tangan kanan, tidak cebok dengan tangan kanan. Nabi kami sudah ajarkan kepada kami untuk tidak beristinja kurang dari 3 batu. Kalau menggunakan batu, maka tidak boleh kurang dari 3 batu, dan tidak beristinja. Demikian pula dalam buang air, adabnya tidak menghadap kiblat. Nabi kami ajarkan kepada kami untuk tidak menggunakan, untuk beristinja tulang atau kotoran hewan. Dia katakan, Nabi kami sudah ajarkan segala sesuatunya, sampai beristinja pun diajarkan istinja, cara cebok, cara mensucikan diri dari hadas sudah diajarkan secara detail, secara tafsil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mandi janabah pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya yakin masih banyak dari kaum muslimin ketika mau menikah baru diajari oleh Pak KUA, diajari begini caranya mandi janabah. Itu pun kalau dia datang di kantor KUA untuk minta penjelasan atau minta diberikan pelajaran. Mungkin yang dipelajarinya hanya bagaimana cara berhubungan suami istri, padahal yang setelah itu dia punya kewajiban untuk mandi janabah, mandi junub, mandi wajib untuk mensucikan hadas akbarnya, untuk bersihkan diri dari hasad akbarnya, dia tidak tahu. Dia tidak peduli karena apa? Karena tidak tahu, tidak pernah tahu dan tidak pernah mau mempelajarinya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan bahwasanya ajaran yang dibawa oleh beliau adalah ajaran yang setiap orang yang akan mengikutinya akan mendapatkan keselamatan. Sebaliknya orang yang berpaling darinya, dia akan sesat jalan dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Atau ajaran beliau sangat jelas, sangat gamblang, tidak ada yang kabur, tidak ada yang samar, tidak ada yang abu-abu. Sudah semuanya sudah jelas digambarkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lailaha kanahariha, ya, yang malamnya sama dengan siangnya, saking jelasnya ajaran beliau alaihi salatu wasallam. La yazhu anha illa halik, tiada yang berpaling darinya, yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dari ciri khas daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat dalam modul kita, situ ada penjelasan tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah. Bahwasanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah adalah memperlakukan mayit seperti memperlakukannya ketika dia masih hidup. Memperlakukan mayit seperti memperlakukannya ketika dia masih hidup. Itu dengan menjaga kehormatan si mayit ketika memandikannya, ketika mengafaninya, ketika mengusungnya, mengikutinya. Demikian pula sampai menguburkannya, bahkan tidak sampai dikuburkan, bahkan setelah dia dikuburkan. Kehormatan orang yang telah meninggal, seorang muslim yang telah meninggal itu dijaga sebagaimana dijaganya kehormatannya ketika dia masih hidup. Dengan adanya larangan untuk duduk di atas kuburan, adanya larangan mengenakan sandal atau alas kaki di atas kuburan, itu merupakan bagian dari pemulihan Islam atau kemuliaan Islam dalam ajaran pengurusan atau penyelenggaraan jenazah. Bahkan setelah seorang setelah dikuburkan sudah berada di dalam liang lahat, demikian pula dilarang untuk mematahkan tulangnya. Demikian pula bentuk-bentuk lain dari bentuk-bentuk penjagaan kehormatan seorang mayit. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan jenazah adalah sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk beliau, ajaran beliau, sunnah beliau alaihi salatu wasallam menyelisihi petunjuk dari umat-umat yang lain, di mana petunjuk Rasulullah SAW, sunnah beliau, jalan beliau dalam pengurusan jenazah mencakup berbuat baik kepada seorang mayit dan memperlakukannya dengan apa-apa yang bisa memberi manfaat kepada mayit itu di alam barzakhnya, dalam kuburnya, bermanfaat bagi mayit pada yaumul mi'ad, di alam akhirat nanti, hari kiamat nantinya. Dan juga mencakup perbuatan baik, berbuat ihsan kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya. Dan juga mencakup penegakan ubudiyah, orang-orang yang masih hidup, pada muamalah mereka ketika mereka memperlakukan mayit atau memperlakukan jenazah. Dan juga di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perlakuan kepada jenazah atau kepada mayit adalah penegakan ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa taala dalam sesempurna-sempurna keadaan serta dibarengi dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mayit dan mengurusnya, menyiapkannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya yang paling baik. Ketika dipilihkan kafan baginya, pilihkan pakaian yang terbaik. Salah satu pakaian yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikumul bayad fa innahu khayrun min khayri thiyabikum. Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, sebab dia itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dari kalian dengan pakaian putih. Disiapkan dengan sebaik-baik kondisinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga orang-orang yang hidup berdiri bersof-sof dengan kondisi yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan bertoharo, untuk menyolati, mendoakan, memohonkan maghfirah, memohonkan ampunan bagi mayit, memohonkan rahmat baginya setelah mereka mengucapkan alhamdulillah, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memohonkan ampunan. Bahkan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi anjuran untuk mendoakan dan memohonkan sabat atau tasbit, keteguhan, kekokohan kepada mayit setelah dia dikuburkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, menguburkan mayit, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat au tasbit fa innahu al'ana yus'al. Mohon ampunlah untuk saudara kalian. Itu di atas kuburan beliau minta kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, dan mohon ampunlah untuk saudara kalian, dan mohonkanlah untuknya agar dia diberi keteguhan, kekokohan, sebab sekarang dia sedang ditanya. Itu diantara ajaran Rasulullah SAW yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Rasulullah SAW dalam pengurusan, dalam memperlakukan mayit. Dan juga bahkan setelah itu Rasulullah mengajarkan, mensyariatkan, menganjurkan untuk menziarahi kubur. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dalam lafaz yang lain, fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian, sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Tadi Pak Bupati Hafidzahullah taala sempat menyinggung hal seperti itu. Nah, bahwasanya kalau mau lihat, datang ke kuburan, bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, kenyataan yang sesungguhnya, bahwasanya orang yang punya tanah ratusan hektar, ketika dia meninggal, dia cuma dimasukkan ke dalam liang yang luasnya 2x1 meter saja. Bahkan mungkin kita tambahkan, bukan 2x1 meter saja, dia dimasukkan lagi ke dalam lahat yang lebih kecil dari 2x1 meter. Karena kuburan, selain lubang yang ke bawah, masih ada lagi namanya lahat, ya. Yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahadulana, lahat itu untuk kita orang muslim dibuatkan lahat, yaitu lubang yang menyimpang dari, lubang yang dari atas ke bawah menyimpang ke samping atau ke arah kiblat. Itu namanya lahat. Itu lebih kecil, ukurannya cuma seukuran badan manusia, seukuran badan mayit, untuk dimasukkan ke dalam liang atau dalam lubang yang sempit seperti itu. Maka itu juga diantara ajaran Rasulullah SAW untuk senantiasa berziarah kubur, untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, sebagaimana kita juga mendoakan diri kita ketika berziarah kubur untuk diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mul'iyadu billah. Sallallahu na'udzu billahi min su'ul khatimah. Demikian pula bahkan sebelum seorang itu meninggal, ketika dia sedang sakit, di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah kita dianjurkan untuk berziarah atau menjenguk orang yang sakit, untuk mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar, dan kalau memang seorang itu sakit menjelang berada dalam sakaratul maut, untuk kita dianjurkan untuk mentalqinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang mau meninggal dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membacakan la ilaha illallah bagi orang sudah meninggal, tapi mentalqin supaya dia bisa mengucapkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya dari hidupnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Selama dia ikhlas, dia faham apa yang diucapkannya, dia pasti masuk surga. Telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk mentalqin orang yang sedang sekarat, orang yang sudah mau meninggal, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan juga diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jenazah adalah berbuat baik, meringankan beban orang yang keluarga yang ditinggalkan dengan membuatkan makanan untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Fa innahu atahumul ana ma yashghiluhum. Mereka sedang didatangi sekarang ini hal yang menyibukkan mereka. Mereka orang-orang yang berduka, sibuk. Jangan mereka yang membuatkan makanan, yang menyiapkan makanan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, buatkan makanan untuk mereka. Berikan makanan. Buatkan kari, buatkan makanan, masakan, bawakan supaya mereka bisa makan. Jangan aji mumpung begitu ada yang meninggal, kita datang situ untuk makan, untuk mungkin karena tidak sempat sarapan di rumahnya, datang ke orang yang berduka untuk makan gratis di situ, wal'iyadzu billah. Dan masih banyak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah petunjuk untuk khusyuk. Bagaimana kita dianjurkan untuk khusyuk dalam keadaan khusyuk ketika ada jenazah, ada mayit, tidak ribut dengan mayit, tidak menangis dengan suara yang keras, tidak meratap, tidak meraung-raung, demikian pula tidak merobek-robek pakaian, tidak menggundul rambut, tidak menampar-nampar TV sebagaimana dia yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak melarang kalau seorang itu sampai meneteskan air mata karena bersedih. Beliau pun sempat meneteskan air mata ketika putri beliau meninggal. Beliau mengatakan tadma'ul ain. Air mata bisa berlinangan. Wa tahzanu yahzanul qalb. Hati pun bisa bersedih. Wa la naqul illa ma yurdi rabb tabaraka wa ta'ala. Tetapi kami tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat atau ucapan selain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang itu menangis, tapi dia tidak boleh meratap, tidak boleh sampai berteriak-teriak, tidak boleh sampai merobek pakaiannya, memukul badannya karena bersedih. Dan itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dalam perkara atau dalam bab yang berkaitan dengan jenazah ini, ternyata keadaan masyarakat kita tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, yang menjadi sebab penyimpangan dari sebagian kaum muslimin dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pengurusan jenazah itu adalah paling tidak dua hal atau dua sebab. Yang pertama, karena manusia atau dari kaum muslimin sendiri sudah mulai berpaling dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah meninggalkan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek, dalam segala ajaran beliau alaihi salatu wasalam, termasuk di antaranya dalam pengurusan jenazah. Padahal jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana memandikan, bagaimana mengafani, bagaimana menguburkan, mengusung jenazah, menyolati jenazah, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggalkan oleh beliau, tidak ada yang belum diajarkan. Tapi karena sudah mulai ditinggalkannya. Orang hanya memikirkan bagaimana mencari ilmu untuk mendatangkan harta dunia, mendatangkan kemaslahatan dunia, tapi untuk mengetahui bagaimana caranya dia mengurus jenazah orang tuanya sendiri, kerabatnya sendiri, orang sudah mulai meninggalkannya karena berpikiran sudah ada yang biasa mengurus jenazah tanpa dia peduli apakah yang mengurus jenazah ini orang yang mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mengurus jenazah ini dia mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengurus jenazah, atau hanya karena kebiasaan yang didapatkan dari pendahulu-pendahulunya. Dan itu merupakan sebab kedua orang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian dari kaum muslimin itu ketika beragama, ketika melakukan satu amalan dalam Islam, mereka hanya mengikuti kebiasaan orang-orang tua, meskipun kebiasaan itu menyelisihi syariat Islam. Kalau kebiasaan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Artinya kemungkinan kebiasaan itu ada dasarnya, dilakukan oleh orang tua kita memang ada dasarnya, mereka ada dalilnya. Tapi tidak semua yang dilakukan oleh orang tua kita itu ada dasarnya. Sebagian ada yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktunya untuk kita pelajari bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mengikuti kebiasaan orang tua kita meskipun dia menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang orang-orang yang ketika diseru kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka dalam Al-Qur'an Karim, dalam Al-Kitab, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami temukan, apa yang kami lihat pada orang-orang tua kami. Allah taala berfirman, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Ketika dikatakan kepada mereka, "Kalian ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian." Apa kata mereka? Mereka berkata, "Bal nattabi'u." Bahkan kami hanya akan mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang kami dapati orang-orang tua kami, ayah-ayah kami berada di atasnya, berjalan di atasnya, meskipun aba'uhum, orang-orang tua mereka itu, la yaqiluna syai'a, tidak faham dari agama ini sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, mengikuti jalannya, mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natijahnya, balasannya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya, menyelisihi sunnahnya, menyelisihi jalannya, menyelisihi metodenya, menyelisihi ajaran, menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyelisihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai rasul setelah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla." Kami biarkan dia berjalan di atas penyimpangannya itu, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan sungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna aw yusibahum adzabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka awaslah, takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. antusibahum fitnah, mereka akan dapatkan fitnah atau mereka dapatkan azab yang pedih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, dia katakan amrul rasul sallallahu alaihi wasallam huwa sabiluhu, yaitu jalan beliau, wa manhajuhu, metode beliau, thariqatuhu, jalan beliau dan sunnah beliau, wa syi'atuhu, golongan beliau. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi sallallahu alaihi wasallam, maka semua perkataan maupun perbuatan itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dhalika qubil, maka perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan perkataan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubila, dia bisa diterima. Wama khalafahu fahuwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi, adapun yang menyelisihinya, menyelisihi perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mardud, tertolak, kembali kepada orang yang berbuat atau yang berkata. Adapun makna fal yahzar, artinya wal yakhsha, hendaknya orang yang takutlah, khawatirlah orang yang menyelisihi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara batin dalam batinnya wa zahira. Nah, ada orang yang mungkin dia zahirnya dia mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam batinnya, dalam hatinya dia menyelisihi, dia mengingkari. Dia tidak ingin untuk mengikuti. Dia mengikuti, dia melaksanakannya tapi terpaksa, secara terpaksa. Maka ini termasuk penyelisihan kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir maupun secara batin. Adapun makna fitnah, nah, makna fitnah di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ai fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'ah. Hendaknya dia takut kepada fitnah akan menimpa mereka berupa fitnah dalam hati mereka, apakah itu bentuknya kekufuran, mereka akan menjadi orang yang kafir wal iyadzu billah, atau nifaq, menjadi diberikan kemunafikan dalam hati mereka, atau adanya bid'ah, syubhat bid'ah dalam hati mereka. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih, ai fit dunya, mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih dalam kehidupan dunia, apakah itu dengan biqatlin atau haddin atau habsin atau nahwi dzalika, apakah itu dengan mereka dibunuh atau mereka mendapatkan hukuman had atau mereka dipenjarakan atau semisalnya intaha. Demikianlah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Itu merupakan penjelasan yang gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, yang tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni, maka tidaklah dia termasuk dari golonganku. Itulah sebabnya jemaah sekalian rahimannya wa rahimakumullah taala, yang penting bagi kita adalah meskipun yang kita amalkan, yang kita kerjakan adalah sedikit sederhana, tidak semeriah perbuatan orang yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semewah orang yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang penting adalah apakah yang dikerjakan itu, yang diucapkan itu sesuai dengan ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-qasdu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam melaksanakan sunnah, tidak berlebihan, yang cuma menepati apa yang disunahkan itu saja yang dikerjakan, tidak mencari yang lebih dari itu, itu lebih baik daripada berijtihad dalam kebid'ahan, itu segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Sufyan al-Thawri, la yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqati sunnah. Tidaklah lurus suatu perkataan, suatu amal perbuatan maupun niat. Ada orang mengatakan yang penting niatnya baik, niatnya benar. Kata Sufyan al-Thawri, al-Imam Sufyan al-Thawri, tidaklah lurus suatu perkataan, perbuatan, bahkan niat seorang sampai kecuali dengan muwafaqah, dengan penyesuaian dengan sunnah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan itu yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, patutlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Pertama nikmat hidayah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang muslim. Dilahirkan sebagai seorang muslim dari orang tua yang muslim atau mungkin masuk Islam belakangan. Yang penting kita bersyukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang muslimin. Yang untuk itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersukacita, bergembira. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, terhadap karunia dan rahmat Allah, yaitu hidayah kepada Islam yang Allah berikan kepada dengan diturunkannya Islam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Pada yang demikian itulah hendaknya mereka bersuka cita, bergembira, riang. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab hal itu adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka dapat kumpulkan dari kekayaan perhiasan dunia. Dan apa yang telah lalu dari penjelasan kita pada poin yang pertama, kedua maupun yang ketiga, nah, semuanya itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman belakangan ini, zaman terakhir ini, adalah orang yang dianggap asing, sudah jarang, bukan karena mereka eksklusif dakwanya, bukan karena mereka menamakan dirinya Ahlus Sunnah atau Salafiyin, bukan seperti itu, tapi karena orang yang mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedikit, atau mungkin banyak orang, masih ada orang mempelajarinya tapi yang mengamalkannya lebih sedikit lagi dari orang yang mempelajarinya. Mungkin orang bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, semuanya. Semuanya sudah ada, termasuk dalamnya ada Kitabul Janaiz. Tetapi yang mengamalkannya, sebelum mengamalkan tentu memahaminya, memahaminya sebagaimana dipahami oleh para sahabat dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya, itu tidak begitu banyak dari kaum muslimin. Sudah banyak merasa asing dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita periksa sejarah awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun awalnya merupakan dakwah yang dianggap asing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam itu bada' dimulai dalam keadaan asing. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, dia naik ke atas tempat yang tinggi, beliau menyeru, "Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, kalian ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Hanya ucapan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan. Tapi ternyata ucapan itu, seruan untuk mengucapkan la ilaha illallah, adalah dakwah yang aneh bagi mereka. Dakwah yang sangat mengherankan mereka, mencengangkan mereka, asing sekali. Tidak seperti apa yang biasa mereka kerjakan. Tidak seperti seruan-seruan yang biasa mereka dengarkan. Nabi datang dengan sesuatu yang baru, yaitu seruan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah sampai mereka memberikan gelar-gelar kepadanya. Syairun majnun, penyair yang gila. Sahirun kadzdzab, tukang sihir pendusta. Itu gelar yang mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain perbuatan-perbuatan fisik, mereka melemparkan kotoran unta pada pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud, dan perbuatan-perbuatan lainnya, bahkan sampai mereka berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berhijrah ke Madinah, kepada ke negeri tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sambutan dari kaum Ansar. Maka janganlah heran kalau orang-orang yang melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara mengurus jenazah, dianggap sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir hal tersebut, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada', dan akan kembali ghorib, akan kembali asing, kama bada', sebagaimana dimulainya, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada orang-orang yang asing itu, beliau bersabda, "Tuba." Tuba lil ghuraba. Tuba ada dua penafsirannya. Bisa bermakna kebahagiaan, keberuntungan lah bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Ada juga sebagian ulama mengatakan Tuba itu adalah syajaratun fil jannah, sebatang pohon di surga, sepokok pohon di surga. Dia akan dapatkan oleh orang-orang yang terasing atau dianggap asing karena dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi mohon tidak disalahpahami, bukan yang kita katakan mengikuti sunnah itu kalau dia pakai sauf, pakai jubah seperti yang saya kenakan sekarang ini, baju panjang, ya. Bukan itu yang kita ingin sunnah, tapi mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam toharonya, dalam ibadahnya, dalam termasuk bermuamalah kepada sama manusia, demikian pula dalam akhlaknya, budi pekertinya, dalam adabnya, dalam i'tiqadnya, itulah sunnah Rasulullah SAW. Tidak terbatas hanya dari segi pakaian saja, supaya tidak disalahpahami, disangka kalau sudah berpakaian itu bahwa dia sudah, ada mungkin orang menyangka dirinya kalau dia sudah berpakaian baju putih, jubah panjang warna putih, berarti dia sudah mengikuti semua sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak pernah mempelajari untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW yang sesungguhnya pada aspek yang lebih luas daripada itu. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, muqaddimah pembukaan daripada atau pendahuluan daripada materi penyelenggaraan jenazah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian kita masuk kepada teori yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan jenazah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan modul untuk kita, walaupun karena dikerjakan dengan ketergesa-gesaan sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan pada modul kita ini. Dan ketika menyusun modul ini, saya tidak ingin metode saya atau manhaj saya, metodologi penulisan modul ini adalah meringkas. Jadi saya tidak cantumkan dalil-dalilnya, apalagi dalam bahasa Arab, kecuali hal yang mungkin diperlukan, seperti di situ ada kaidah misalnya mayatimul wajib illa bihi fahu wajib. Adapun dalil-dalilnya itu saya tidak cantumkan, karena kita inginkan di sini adalah praktik penyelenggaraannya. Mungkin dalilnya itu akan diterangkan dalam muhadhara atau dalam ceramah ini. Nah, maka kita masuk pada modul ini, modul pelatihan pengurusan jenazah. Kita sudah lalui pendahuluan tadi. Dalam pengurusan jenazah ada 10 poin yang akan kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita alam mudah-mudahan waktu mencukupi untuk itu. Yaitu hukum mengurus jenazah, langkah-langkah yang pertama kali sampai terakhir, poin ke-10 adalah menguburkan. Yang pertama, hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah, mengurus jenazah dalam bentuk memandikannya, mengafaninya, menyolati dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Dan ini perkara yang kita semua sudah fahami bersama, sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin sejak kita masih kecil kita sudah tahu mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Nah, jadi bukan fardu ain. Kalau fardu ain, masing-masing individu dari kaum muslimin yang mukallaf, yaitu yang balig dan berakal, itu wajib melaksanakannya. Tapi fardu kifayah, nah, kewajiban itu cukup diwakili oleh sebagian dari kaum muslimin. Adapun dalil-dalil kewajibannya, pertama kewajiban memandikannya, dalilnya adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wasallam tentang seorang yang sedang berihram yang meninggal karena terjatuh dari untanya, ya, wa qasathu naqathu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqsiluha bima'in wa sidr." Mandikanlah dia dengan air dan bidara. Ya, iqsiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah dia dengan air dan bidara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di situ, mandikanlah. Ya. Fi'il amr, dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, Tufidul wujub, menunjukkan kewajiban. Kata kerja perintah itu menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada sharif, tidak ada yang memalingkan dari kewajiban itu, tidak ada dalil lain yang memalingkannya, menjadikannya dia mubah. Seperti tadinya dilarang bagi orang-orang yang berburu, kemudian larangan setelah diperintahkan, berburulah kalian, bukan berarti wajib berburu, tapi dibolehkan lagi bagi kalian setelah berihram. Itu namanya sharif dari wajib menjadi mubah. Boleh lagi mengerjakan hal-hal yang mubah yang sebelumnya terlarang karena amalan berihram. Tapi di sini tidak ada yang memalingkannya, maka kewajiban itu tetap berlaku. Hanya wajibnya kembali kepada yang semula tadi, bahwa dia fardu kifayah, bukan wajib ain, bukan fardu ain. Dalil kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya Zainab radhiyallahu taala anha, ketika putrinya meninggal Zainab, beliau bersabda kepada kaum perempuan yang memandikannya, dia katakan, ighsilnaha salatan au khamsan au sab'a au akthar min dhalik in ru'aytunna dhalik. Mandikanlah dia, itu putrinya, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali au akthar min dhalik, atau lebih dari itu kalau kalian memandangnya itu perlu. Yang mana ini juga menunjukkan bahwasanya memandikan itu sunnahnya itu dalam hitungan ganjil, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Kalau masih kurang, tambah lagi 2 kali, berarti 9 kali. Itu dalil untuk wajibnya memandikan jenazah. Wajibnya memandikan jenazah muslim. Dan saya katakan tadi, kita meringkas, ikhtisar, karena terbatasnya waktu. Karena tidak semua jenazah itu wajib untuk dimandikan. Nah, ada yang tidak wajib mandi, seperti syuhada, orang-orang yang gugur di dalam pertempuran, dalam peperangan, li'ala'i kalimatillah, itu mereka tidak wajib untuk dimandikan. Tapi boleh dimandikan, boleh dimandikan, sunnah untuk dimandikan, tapi tidak wajib. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sudah ada peringatan dari panitia bahwasanya sudah saatnya sekarang untuk break. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat zuhur nanti. Entah jam berapa nanti, nah, nanti panitia akan mengumumkan kapan dimulainya setelah zuhur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan kebetahan kepada kita untuk duduk melanjutkan kajian kita, pelatihan kita setelah sholat zuhur nantinya. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jum'in. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ilaha ilan, tastaghfiruka wa tublaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.